قليلا حتى طلعت الشمس. Setelah salat subuh, Nabi masih tetap di Mina, ya, sampai terbit matahari. Wa amara bi qubbatin min sya'arin tudrabu lahu bi namirah. Naam. ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فيه أن السنة لا ألا يخرج من منى حتى تطلع الشمس وهذا متفق عليه. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم berdiam dulu di Mina sampai terbit matahari. Ini menunjukkan bahwa sunnahnya adalah tidaklah mereka keluar dari Mina kecuali setelah terbit matahari. Ya. Dan ini adalah muttafaqun alaih. Namun terkadang dalam pelaksanaan ada di antara dari pengurus atau pelaksana ataupun terkadang mobil bus itu tidak bisa berhenti lama di sana. Ya, di daerah tenda-tenda itu akhirnya dihalau oleh polisi supaya tidak terjadi kemacetan, dan terkadang juga untuk memudahkan untuk masuk ke Arafah. Namun kalau seandainya memungkinkan untuk bisa berangkat setelah terbit matahari itu lebih afdal. Ya. Wa qawluhu wa amara bi qubbatin min sya'arin tudrabu lahu bin namirah. Nabi memerintahkan untuk dibuatkan tenda, tenda dari kain, ya, dibangunkan atau ditancapkan di Namirah. Namirah itu adalah posisi sebelum masuk ke Arafah. Kalau sekarang itu adalah posisinya kurang lebih di Masjid Namirah yang ada sekarang. Masjid Arafah. Masjid Arafah itu panjang. Nah, masjidnya ini terbagi dua. Bagian depan itu tidak termasuk dari Padang Arafah. Separuh belakang itu masuk di bagian Arafah. Nah, Nabi SAW kurang lebih adalah di bagian depan itu dibangunkan kubah atau dibangunkan tenda bagi Nabi SAW. Ya, dibangunkan lalu Nabi ke sana dan berhenti di sana dulu. Di sini ungkapannya fihi istihbabun nuzuli binamiratin binamirata idza dhahabu min Mina. لأن السنة ألا يدخل عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاتي الظهر والعصر جمعا. Di sini terdapat dianjurkan untuk singgah dulu di Namirah apabila mereka datang dari Mina. Jadi dari Mina berjalan sampai sudah mendekati Arafah, melewati Namirah dulu, maka singgah di situ dulu. Ya, kenapa? Lianna sunnah, karena sunnahnya tidaklah masuk ke Padang Arafah, area wukuf, kecuali setelah zawalu syams, setelah tergelincir matahari. Wa ba'da salatai al-'asr adh-dhuhr wal-'asr jam'an, itu setelah solat zuhur dan asar di jamak. Jadi solat zuhur dan asar kita di Arafah itu adalah di jamak. Jamak-jamak takdim di awal waktu, ya, yaitu di solat zuhur. Fasunnah ayanzilu bin Namirah. Maka sunnahnya turun di Namirah itu, yakni singgah dulu, berhenti di situ dulu. Faman kana lahu qubbatan darabaha. Siapa yang memiliki tenda, dia bangunkan, ya, dia tegakkan tenda itu. Wa yaghtasiluna lil wuqufi qabla az-zawal. Kemudian mandi untuk wukuf sebelum tergelincir matahari. Fa idza zalat asy-syamsu sara bihimul imam ila masjid Ibrahim alaihi salam. Apabila sudah tergelincir matahari, maka semuanya termasuk imam berangkat ke masjid Ibrahim, yakni ada posisi di situ, ya, yakni daerah masjid Namirah tadi. Lantas wa khataba bihim khutbataini khafifataini yukhaffifu ath-thaniya jiddan. فإذا فرغ منها صلى بهم الظهر والعصر جامعا بينهما. Lalu imam menyampaikan khutbah dua khutbah seperti khutbahnya khutbah Jumat, ya. Khutbah keduanya lebih pendek, lebih ringan. Apabila selesai dari khutbah, solat, ya, Nabi mengimami, para sahabat pada saat itu melaksanakan solat duha dan asar jamak, ya, bainuhuma, yang digabungkan keduanya, yaitu dengan satu azan dua iqamat. Azannya satu, iqamatnya dua. Iqamah untuk zuhur, iqamah untuk asar. Bacaannya sir, tidak dijaharkan. Ya. Kemudian fa idza faragha min sholati sara ila al-mawqif. Apabila selesai dari salat, berjalan menuju ke dalam areal mauqif, areal Arafah, tempat wukuf, ya. Jadi tidak berada di kubah tadi atau di tenda tadi, tapi berjalan menuju ke lokasi bagian dalam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dilakukan di mauqif ini, yaitu berzikir dan berdoa, ya. Baik. Lalu wa fi hadzal hadis, di dalam hadis ini, jawazul istidlal lil muhrim biqubbatin wa ghairiha wa la khilafa fi jawazihi lin nazil. Di dalam hadis ini bolehnya bernaung, berlindung, ya, berlindung dari cahaya matahari bagi orang yang berihram. Jadi orang berihram tidak boleh menutup kepala, tapi dia boleh berlindung. Ya. Yang tidak boleh itu adalah menutup kepala atau melindungi kepalanya dengan barang yang menempel langsung dengan kepalanya. Ya, seperti peci, ya, topi, kain yang ditutupkan, ya, itu tidak boleh. Kecuali seorang mengangkat barangnya, dalam tujuan adalah mengangkat barang, akhirnya dia berjujung barangnya, ya. Itu boleh. Adapun berjarak antara kepala dengan yang melindungi tadi, seperti payung, apa namanya, di bawah pohon, di bawah tenda, maka itu tidak apa-apa bagi orang yang berihram. Nah, di sini disebutkan wala khilafa fi jawazi lin nazil. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bolehnya di bawah naungan atau melindungi kepala dari terik matahari bagi orang yang nazil, yang turun, yang singgah. Wakhtalafu fi jawazi lirakib. Terjadi perbedaan pandangan ulama di dalam orang yang naik kendaraan. Ya. Famadhhabuna jawazuhu. Mazhab Syafi'i mengatakan boleh. Wabihi qala kathirun. Dengan demikian kebanyakan ulama juga mengatakan hal yang demikian. Wa karihu Malik wa Ahmad. Ya. Dan dibenci atau dimakruhkan oleh Malik dan Imam Ahmad. Penjelasan ini insyaallah ya akan diberikan jelasan nanti pada waktu yang akan datang. Wa fi jawazu ittikhadil qibab wa jawazuhu min sya'r. Yani bolehnya membuat tenda, buat tenda-tenda dan tenda itu dibuat dari kain. Ya. Lalu fasara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berjalan. Wala tashuqqu Quraisy illa annahu waqifun 'inda al-mash'ar al-haram. Kama kanat Quraisy tasna'u fil jahiliyah. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بالنمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم. Lalu disebutkan di sini Nabi berjalan. Kemudian wala Quraisy tidak ragu. Illa wala tashukku Quraisy illa annahu waqifan 'inda al-mash'ar al-haram. Yani orang Quraisy tidak ragu bahwasanya dia berhenti di Masyaril Haram sebagaimana dilakukan oleh orang jahiliyah dulu. Makna hadza ana quraishan kanat fi jahiliyah taqifu bi Masyaril Haram wa huwa jabal fi Muzdalifah yuqalu lahu fazah wa qila inna al-Masyaril Haram kullu al-Muzdalifah wa bi fath al-mim al-mashhur wa bihi jaa al-Qur'an wa qila bi kasriha وَكَانَ سَائِرُ الْعَرَبِ يَتَجَاوَزُونَ الْمُزْدَلِفَةَ وَيَقِفُونَ بِعَرَفَةَ فَظَنَّتْ قُرَيْشْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِفُ فِي الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ عَلَى عَادَتِهِمْ وَلَا يَتَجَاوَزُهُ فَتَجَاوَزَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى عَرَفَةَ لِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَهُ بِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ أي سائر العرب غير قريش وإنما كان قريش تقف بمزدلفة لأنها من الحرم وكانوا يقولون نحن أهل الحرم أهلنا أهل الحرم الله فلا نخرج منه. Jadi maksudnya Nabi berjalan dari Mina melewati Muzdalifah menuju ke Arafah. Orang Quraisy beranggapan mengira bahwasanya Nabi pasti dia berhenti di Masjidil Haram. Itu maksudnya. Di Masyaril Haram. Maksud Masyaril Haram itu adalah Muzdalifah. Ada yang mengatakan dia adalah bukit di Muzdalifah. Ada yang mengatakan seluruh Muzdalifah itu adalah Masyaril Haram. Sebagaimana orang jahiliyah dahulunya, mereka berhenti atau berwukuf di Muzdalifah. Ya, berhenti dia di Muzdalifah. Selain dari orang Quraisy enggak, langsung dia tidak berhenti di Muzdalifah, tapi terus menuju ke Arafah. Kenapa orang Quraisy dia berhenti di Muzdalifah? Muzdalifah itu adalah bagian dari haram. Sementara Arafah itu sudah di luar haram. Maka orang Quraisy mengatakan kami ini adalah pemilik tanah haram, maka kami tidak keluar darinya. Nah, sementara Nabi berjalan terus menuju ke Arafah sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma afidhu min haitsu afadha an-nas." Lalu berjalanlah kalian sesuai dengan manusia terus berjalan untuk melakukan kegiatan itu, ya. Lalu fa ajaza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ata Arafah. Fawajada Qubba qad duribat lahu binamira. Lalu Nabi melanjutkan perjalanannya ke Arafah. Dia dapatkan sudah ada kubah yang didirikan, yakni tenda didirikan. Fa nazala biha. Lalu beliau turun di tempat tersebut. Hatta idza zaghat asy-syamsu amara bil qaswa faruhilat lah. Nah, ketika ya beliau turun sampai tergelincir matahari. Yani amma ajaza fa ma'nahu jawaza Muzdalifah wa lam yaqif biha bal tawajjaha ila Arafah. Yani Nabi melanjutkan perjalanannya melewati Muzdalifah, tidak berhenti di Muzdalifah. Tapi beliau melanjutkan perjalanan menuju ke Arafah, menyelisihi kebiasaan orang-orang Quraisy. Ya. Hatta ata Arafah. Sampai beliau datang ke Arafah. Yani maksudnya adalah dekat dengan Arafah. Karena beliau turun di Muzdalifah. Hatta idza zaghat asy-syamsu amara bil qaswa fa ruhilat lahu fa ata batnul wadi fa khataba an-nas. Yani ketika telah tergelincir matahari, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta datangkan qaswa. Qaswa itu adalah kendaraan beliau, unta beliau. Datang didatangilah. Lalu Nabi berangkat dengan unta tersebut menuju ke batnul wadi, yakni dasar dari lembah. Ya, dasar dari lembah. Fa khataban nas, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah di tempat tersebut. Ya. Fa khataba an-nas. Fihi istihbab al-khutbah lil imam bil hajij yawma arafi hadha al-mawdi'. Di sini terdapat anjuran bagi khutbah yang disampaikan oleh imam kepada jamaah haji pada hari Arafah di tempat tersebut. Wa huwa sunnatun biittifaqi jamaahir ulama. Bahwasanya itu adalah sunnah. Ya. Sunnah atas kesepakatan seluruh ulama. Wa khalafa fiha Malikiyah. Ulama Malikiyah menyelisih hal demikian. Wa madhhab Syafi'i anna fil haji arba'u khutabin masnunatun. Imam Syafi'i dia mengatakan bahwa di haji itu ada empat khutbah yang disunatkan. Ihdaha yawm as-sabi' min dhil hijjah yakhtubu 'inda al-ka'bati ba'da salati al-dhuhri. Yang pertama adalah hari ke-7 dari Dhul Hijjah. Nabi menyampaikan khutbah di Ka'bah, ya, setelah salat zuhur. والثاني هذه التي ببطن عرفه يوم عرفات. Yani yang kedua adalah di lembah tadi, di batnil aurnah aurun arana pada hari Arafat. Yang ketiga والثالث يوم النحر. Yang ketiga adalah pada hari Id tanggal 10. والرابع يوم النفر الأول وهو يوم الثاني من أيام التشريق. Kemudian yang keempat adalah pada hari Nafar pertama, yaitu hari kedua dari hari Tashriq. وقال أصحابنا وكل هذه الخطب أفراد وبعد صلاة الظهر إلا التي يوم عرفات فإنها خطبتان وقبل الصلاة. Khutbah-khutbah yang disampaikan itu yang seluruhnya adalah satu khutbah, tidak ada dua khutbah, satu khutbah. Yani semacam ceramah, ya. Dan itu dilakukan setelah solat zuhur, kecuali pada hari Arafah dia ada khutbah dua khutbah dikerjakan, dilakukan sebelum sholat. Qala ashabuna wa yu'allimuhu fi kulli khutbati min hadhi ma yahtajuna ilaihi min al-khutbatil ukhra. Ya wallahu alam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada mereka pada setiap khutbah itu apa yang mereka butuhkan. Ya, diajarkan apa-apa yang perlu disampaikan. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk kepada isi dari khutbah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Wallahu ta'ala alam, sampai di situ dulu yang dapat kita sampaikan. Kita coba lihat tanya jawab kalau seandainya ada pertanyaan. Assalamualaikum Surau TV. Saya mau bertanya, uang hasil penjualan pupuk kotoran ternak itu halal atau haram? Bolehkah dibelanjakan untuk membeli makanan? Kotoran hewan yang halal dimakan dagingnya, kotorannya tidak najis. Kotorannya tidak najis. Kalau seandainya tidak najis, maka boleh dijual belikan. Dan hasilnya, uangnya adalah halal. Maka boleh kita memakai untuk membeli makan kita dan keperluan kita yang lain. Tapi kalau barangnya najis, tidak boleh. Seperti menjual belikan tinja manusia, kotoran manusia, maka itu tidak boleh, haram hukumnya, karena dia adalah najis. Izin mau tanya, bila istri melakukan qadha puasa Ramadan, apakah berlaku juga aturan dalam puasa Ramadan? Misalnya tidak boleh membatalkan dengan sengaja, dilarang bangun badan yang apabila dilanggar maka wajib membayar kafarat, ataukah boleh dibatalkan atau diniatkan untuk dilakukan di lain waktu? Wallahu a'lam. Saya akan cari dulu jawabannya. Sholat gerhana yang sesuai tuntunan ini bagaimana? Kemarin di tempat saya, pada satu rakaat ada bacaan istighfar 11 kali. Setelah berdiri imam tidak baca Al-Fatihah dan suratan, tapi surat baca sendiri-sendiri. Baca tasbih, tahmid, takbir 11 kali baru ruku lagi. Apakah itu sesuai sunnah? Itu tidak sesuai dengan sunnah. Ya, nggak tahu apakah mereka ini dicampur aduk dengan sholat tasbih. Sholat gerhana itu, ya, sebagaimana yang sudah kita lakukan kemarin di Masjidil Hakim, pekerjaannya dikerjakan dengan dua rakaat. Setelah takbiratul ihram kita doa iftitah, kemudian membaca Al-Fatihah, imamnya baca, makmumnya dengar aja. Kalau doa iftitah masing-masing membaca, kemudian ta'awud, kemudian membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat, imamnya membaca surat yang panjang, ya. Setelah itu ruku yang lama, kemudian i'tidal, dilanjutkan lagi dengan membaca qiraat lagi, ya, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian imam melanjutkan kembali bacaannya, bacaan Al-Fatihahnya, kemudian membaca surat. Boleh jadi surat yang tadi dilanjutkan bacaannya tadi. Bacaan yang lama juga panjang, tapi lebih pendek daripada yang pertama. Setelah itu takbir, Allahu Akbar, ruku yang lama tapi lebih ringan dari yang sebelumnya. Setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian berdirinya lama juga. Setelah itu sujud, turun. Sujudnya lama juga. Kemudian duduk di antara sujud. Duduknya juga lama. Disesuaikan, ya. kemudian sujud lagi, ya, kemudian berdiri. Allahu Akbar. Berdiri ke rakaat kedua. Berdiri rakaat kedua, imam membaca Al-Fatihah, kemudian dilanjutkan membaca surat. Boleh jadi dilanjutkan bacaan sebelumnya yang panjang lagi, lama. Kemudian setelah itu rukuknya yang lama, tapi lebih ringan daripada sebelumnya. Kemudian i'tidal, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd. Kemudian dilanjut lagi membaca Al-Fatihah, kemudian membaca surat. Boleh jadi dilanjutkan bacaan sebelumnya, tapi jumlah atau panjangnya lebih ringan daripada sebelumnya. Kemudian ruku, kemudian i'tidal, sujud, duduk, sujud, ya. Kemudian duduk untuk tasyahud, kemudian salam. Jadi dia dua rakaat, empat kali ruku, empat kali sujud. Ya, tidak ada tasbih, tahmid, istighfar. Yang ada istighfar itu adalah setelah sholat. Kalau seandainya gerhana itu masih ada, gerhana itu masih ada, dianjurkan bagi kita untuk beristighfar masing-masing dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disinilah harus berilmu sebelum kita beribadah, sebelum kita beramal. Wallahu a'lam. Bagaimana cara menasihati orang yang selalu bilang kalau corona dan vaksin penyebab kematian? Wallahu a'lam. Informasi simpang siur. Ya. Kematian itu sudah ada. Semua kita ini sudah divonis mati. Divonis mati enggak kita? Ya, semua kita divonis mati, tapi kapan vonisnya enggak tahu, Allah a'lam. Ya. Dan yang lainnya adalah penyebabnya aja. Wallahu a'lam. Kaum muslim, ada sebagian kaum muslimin kalau khutbah pakai atau sambil megang tongkat, apakah itu pernah dilakukan oleh Rasulullah? Ya, Nabi pernah melakukannya. Terjadi perbedaan pandang ulama. Apakah Nabi melakukan itu karena memang beliau sudah berumur, karena kebutuhannya pada saat itu, atau dia adalah bagian dari ritual atau tata cara khutbah? Bagi yang menganggap itu adalah bagian dari tata cara khutbah, maka dia pegang tongkat. Bagi yang menganggap bahwasanya itu adalah karena kebutuhan Nabi yang sudah berumur, ya, maka itu ada keperluannya. Bagi orang yang tidak bisa berdiri lagi atau misalkan butuh tongkat, ya sudah, dia bisa pegang. Ya. Nah, jadi bukan suatu kelaziman. Wallahu a'lam. Bagi orang yang mengatakan bahwa itu adalah bagian dari khutbah, maka itu bagian dari kelazimannya. Tayyib, ini ada pertanyaan sebelumnya, tapi kayaknya belum kita jawab. Tanya Ustaz, takdir itu sudah dicatat di Lauh Mahfudz 50 ribu tahun sebelum langit, bumi dan langit diciptakan. Betul. Terus saya sering mendengar dakwah yang intinya Allah tidak akan merubah nasib seseorang kalau orang tersebut merubahnya. Di sini kok saya bingung, apakah takdir bisa berubah? Ya, terima kasih. Takdir itu tidak bisa berubah. Tapi tahukah kita apa takdir kita? Tidak tahu. Allah yang telah menetapkan takdir, Allah juga yang mengatakan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, Allah juga yang mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi atau apa yang ada pada satu kaum sampai kaum itu yang merubahnya. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahwa takdir itu diperlukan asbab, perlukan usaha, perlukan keinginan. Allah berikan kepada kita keinginan. Ya, Allah berikan kepada kita keinginan. Namun di akhir itu semua keinginan Allah yang berlaku. Wa ma tasyauna illa an yasha Allah. Nah, maka tidaklah manusia punya keinginan, dia berikan keinginan untuk yang kebaikan. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala katakan bahwasanya Allah tidak akan merubah satu kaum sampai kaum itu merubah nasib dirinya, maka ini menunjukkan bahwa kita ini punya keinginan, berubahlah dengan baik. Apa yang sudah terjadi itu adalah takdir kita. Baru kita tahu ketika itu sudah terjadi. Tidak bisa kita mengelak. Tapi apa yang akan terjadi, wallahu alam, kita tidak tahu. Dan itu adalah bagian dari takdir. Dan kita tidak akan keluar dari itu. Ya? Maka oleh karena itu kita tetap melakukan upaya dan usaha. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan, jalan kebaikan, jalan keburukan. Jalan kebaikan bermuara dia kepada surga, jalan keburukan bermuara dia kepada neraka. Maka kita memilih mana? Ya, jadi keinginan, iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ikhtiar untuk memilih juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi tidak akan saya katakan tidak bertolak belakang. Kita berupaya, tahunya keinginan kita tidak tercapai. Apakah kita protes? Frustasi? Tidak. Karena itulah yang ditetapkan oleh Allah 50 tahun yang 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma asabakum min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir." Tidak ada yang terjadi di bumi ini, tidak juga pada diri kita, kecuali itu sudah tertulis di dalam kitab sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sebelum diciptakan sudah ada takdir, dan itu adalah mudah bagi Allah. Untuk apa kita bisa memahami ini? Likaila ta'saw ala ma fatakum, agar kalian tidak menyesal, bersedih hati terhadap apa yang terluput. Ya, kadang-kadang ada yang terluput begitu, aduh kok bisa, kok enggak saya begini. Sudah terjadi, sudah dicatat sebelumnya, enggak perlu kita bersedih. Wala tafrahu bima atakum, jangan pula kita berbangga hati, berbangga diri, berdepuk dado apa yang diberikan oleh Allah. Jangan kita mengatakan kok deko gara-gara ambo kok sukses, ya, berdepuk dado. Enggak, sebelum anda diciptakan sudah ada takdirnya kesuksesan itu, sudah ada. Ya, jadi kita beriman dengan takdir menjadikan kita tunduk kepada Allah, tidak putus asa ketika menimpa hal yang tidak baik kepada kita, dan kita tidak bertepuk dada, ya, ketika kita mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya, wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak mencintai orang yang sombong. Ya, sombong dan ujub. Maka oleh karena itu beriman kepada takdir sangat-sangat berperan untuk membawa sikap kita, ya, beriman dengan takdir ini sehingga kita bisa lurus, bisa menyikapi kehidupan kita dengan baik. Saya dari Sukabumi sedang live, maaf mau tanya, kalau sholat Idul Fitri bacaan doa iftitah enggak? Terima kasih. Wallahu a'lam. Doa sholat Id itu ada pada rakaat pertama ada 7 takbir di luar dari takbiratul ihram. Pada rakaat kedua ada 5 takbir selain dari intiqal. Apakah membaca doa iftitah? Wallahu a'lam. Ya, perlu kita lihat lagi. Wallahu a'lam. Demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Shallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surau TV, inspirasi keluarga Islami.